Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, kita masih pada bab Al-Ghadab, idan tuhikat hurmatillah, marah ketika syariat Allah dilanggar. Hadis terakhir dibawakan oleh Nawawi, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a muqamatan fil qibla fa shaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi fa qama fa hakahu bi yadihi. Dari Anas, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di kiblat Nukhamah, ingus dibuang di situ, dan itu berat bagi Rasul sallallahu melihat ada kotoran, yakni ingus manusia, tentunya menjijikan, di kiblat, dan itu tampak di wajah Rasul SAW. Ini tampak kalau beliau marah dari raut wajahnya, terlihat kalau beliau tidak senang, dan beliau pun kemudian membersihkan ingus tersebut dengan tangan beliau sendiri. Faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Kemudian Rasulullah sampaikan, kalian jika berdiri dalam salatnya, maka dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, dengan Allah. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Maka ketika kalian sholat, Rabb kalian antara kalian dengan kiblat, ini ada di hadapanmu. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin an yazari au tahta qadami. Maka jangan sekali-kali kalian meludah di arah kiblat, tetapi hendaknya di sebelah kiri kalian atau di bawah telapak kakinya. Tsumma akhadha tarafa ridaihi fa basakha fihi tsumma radda ba'dahu ala ba'd fa qala aw yaf'alu hakadha. Kemudian beliau ambil ujung dari kain yang ada di bagian atas tubuh beliau. Beliau meludah di situ, di kain itu. Kemudian beliau lipat-lipat kain itu, ditutup. Kemudian beliau katakan, atau dia lakukan begini. Ini imma kamu meludah ke sebelah kiri, atau di bawah telapak kakimu, atau di kainmu, atau sapu tangan, atau semisalnya. Dan kamu tutup, kamu simpan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nawawi, al-amru bil busaq an yasarihi aw tahta qadami huwa fi ma idza kana fi ghairil masjid. Perintah ini dari Rasulullah untuk meludah itu ke sebelah kiri atau di bawah telapak kakinya itu ketika kamu tidak sedang di masjid. Kamu di luar masjid, mau meludah, meludahlah ke kiri atau bawah telapak kakimu. Jangan di arah kiblat. Sama fil masjid fala yafsuk illa fi dzaubi. Adapun kalau kamu sudah di masjid, maka yang boleh hanya meludah itu di pakaianmu. Ini di kainmu tadi, seperti yang Rasul contohkan. Di kain kemudian kamu tutup, kamu lipat-lipat. Semacam kaos sapu tangan atau tisu dan semisal. Hadis Anas ini demikian dibawakan Nawawi. Rahmatullah alaih. Ketika Rasulullah SAW melihat ingus di arah kiblat, dan di situ Rasulullah marah dan menyampaikan nasihatnya bahwa seorang muslim ketika sholat, yaitu sedang bermunajat dengan Allah Rabbnya, dan ini dikuatkan dengan hadis ma'ruf di sahih, ketika Allah berkata dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Kalau si hamba membaca ini Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamadani 'abdi. Allah jawab. Allah katakan, hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika dia baca ar-rahmanir rahim, qala asna 'alayya 'abdi. Allah jawab. Allah katakan, hambaku kembali memuliakan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika dia baca ini, qala majjadani 'abdi. Allah katakan, hambaku memuliakan aku atau mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dia baca, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Allah katakan, ini antara aku dan hambaku, setengah-setengah, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau dia baca ihdinas siratal mustaqim, Allah katakan, adapun ini untuk hambaku, karena dia yang meminta siratal mustaqim, dan bagi hambaku apa yang dia minta, yang Allah janjikan untuk mengabulkan dan memenuhi permintaannya. Asyahid bahwa seorang muslim, seorang hamba ketika sholat, dia sedang bermunajat dengan Allah. Dan Allah jawab. Apa yang dia baca, yang dia ucapkan dalam sholatnya, menunjukkan ada munajat, dialog antara seorang hamba dengan Rabbnya. Maka itu waktu atau posisi yang sangat mulia bagi seorang hamba, di mana dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah di hadapannya. Tentunya tidaklah pantas sama sekali, tidaklah patut untuk kemudian hamba ini mengeluarkan di hadapannya sesuatu yang itu menjijikan, membuat risih dan kotor. Sesama manusia saja demikian, apalagi ini di hadapan Sang Khalid Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk orang itu meludah, buang ingus di depannya. Kemudian Rasul arahkan agar itu di sebelah kiri atau di bawahnya atau di kainnya. Dan ini hadyun nabawi, petunjuk nabi, sunnah. Ketika sesuatu dilarang, diharamkan, mereka pula diberi solusi. Begini yang boleh, begini yang seharusnya. Sehingga orang tidak bingung dan tidak bertanya-tanya. Tidak tertutup semua pintu bagi mereka. Tapi ada yang dibuka, ada yang boleh. Di depanmu enggak boleh. Lalu bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Karena mungkin saja kejadian yang semacam ini wajar. Orang mungkin keluar slemnya, riaknya, ludahnya, ingusnya mungkin karena pilek dan semisalnya. Itu sesuatu yang wajar terjadi. Apa yang harus dilakukan? Ini yang kemudian Rasulullah bimbing. Ke sebelah kirimu, bawahmu, atau di kain yang kamu bawa. Di dalam hadis, seperti yang Nawawi sebutkan, kalau itu di masjid tentunya tidak mungkin. Apalagi seperti sekarang, hampir seluruh masjid kaum muslimin dimuliakan dengan hambal, karpet atau semisalnya. Maka gak mungkin kemudian meludah di sebelah kirinya. Belum lagi di sebelah kirinya mungkin juga ada saudaranya muslim lain yang sholat. Begitu pula di bawahnya tidak mungkin karena juga hambal, karpet. Akan tetap menodai dan mengotori masjid. Makanya Nawawi katakan itu mungkinnya kalau di luar masjid, di selain masjid. Maka dengan demikian, meludah atau semisalnya di masjid khotiah merupakan suatu kesalahan dan dosa. Dan ulama kategorikan sebagai shagairud dzunub, sebagai dosa kecil. Dosa kecil yang dimaksud bukan ringan atau sepele, bukan. Tetapi nusus yang ada terkait dosa ini dibedakan tentunya. Satu dengan yang lain tidaklah sama. Ketika suatu kemaksiatan ancamannya berat, misalnya dilaknat oleh Allah yang melakukan ini itu, dimurkai Allah, atau ada ancaman hukuman had bagi pelakunya, dirajam, dicambuk, atau diancam jahanam bagi yang melakukan begini begitu, maka ini kabair, dosa besar. Dosa besar. Ada dosa-dosa yang tidak setingkat itu ancamannya, dosa tetap, tetapi enggak sebesar itu, enggak seberat itu. Wahana naika inna ba'dasy syari'ah wa numim ba'd. Hanya seperti disebutkan, sebagian kejelekan lebih ringan dibanding yang lain, gak setingkat, gak sama. Dan itu dari keadilan Islam. Asyahid ini shagair, termasuk dari shagairud dzunub, yang kalau dilakukan terus-menerus, artinya tidak ada kepedulian dari orangnya kalau itu dosa, ya gak peduli. Tidak ada niat dan etikat untuk berbenah diri, bertobat, meninggalkannya. Itu semua gak ada, maka berubah. Dari yang semula shagair menjadi kabair. Dosa besar. Makanya para ulama sebutkan lasagair ma'al israr. Tidak dinamakan lagi dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Jadi orangnya gak peduli, menyepelekan, menggampangkan. Walal kabair ma'al istighfar. Sebagaimana sebaliknya, dosa besar pun tidak teranggap kalau orangnya segera beristighfar, bertobat kepada Allah. Yang dosa besar terhapus karena taubat, istighfar. Yang dosa kecil berpindah menjadi dosa besar kalau orangnya menganggap remeh dan menyepelekannya, terus-menerus dia langgar. Wallahiyadzubillah. Kembali kepada hadis ini, menunjukkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW memberi solusi, kalau itu bukan di masjid, meludah ke sebelah kirinya atau di bawah telapak kakinya, jelas menunjukkan berarti itu semua bukan najis. Ludah, ingus, dan semisalnya ini bukan sesuatu yang najis. Karena jika najis, tidak akan mungkin Rasulullah SAW arahkan untuk meludah di bawah telapak kakinya, sementara itu dia injak dan dia sholat. Tidak mungkin. Makanya jelas ini menunjukkan bahwa yang keluar dari hidung atau mulut dari sesuatu yang kotor, yakni ludah, ingus, itu bukan sesuatu yang najis. Demikian pula Rasulullah memerintahkan hendaknya di kainnya, di ridah bagian atas baju, dan dia lipat-lipat, dia bawa dalam sholatnya. Karena kalau itu najis, gak boleh orang sholat membawa sesuatu yang najis. Padahal Rasul membolehkan, berarti memang itu bukan sesuatu yang najis. Hadis juga mengajarkan baiknya pendidikan dan pengajaran itu dengan amalan, praktek. Karena Rasulullah mempraktekkan, begini lakukan. Beliau meludah di kainnya, kemudian dilipat-lipat, simpan. Diajarkan dengan pengamalan itu seringnya lebih memperjelas, lebih mudah untuk dipahami. Karena ada praktek langsung yang disaksikan oleh murid atau yang belajar. Oh, begini caranya. Kalau itu berbentuk teori, kadang mereka gak paham seperti apa sih. Prakteknya itu seperti apa. Teorinya mungkin begini, begini, begini, begini. Pengamalannya seperti apa. Begitu diamalkan, jauh lebih mudah ketimbang teori yang disampaikan. Dan orang lebih cepat menangkap dengan pengamalan praktek tersebut. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan atau kehormatan seseorang yang harus dia jaga. Dari mana itu difahami? Di mana Rasulullah SAW melipat-lipat kain yang beliau contohkan untuk diludahi. Di lafaz lain, beliau menggesek-gesekkan, ini di seperti diucek kain yang terkena ludah itu agar hilang bentuk atau penampakannya, karena akan meresap dan hilang bersama di dalam kain tersebut. Beda kalau didiamkan, kan akan tetap terlihat itu ingus atau ludah. Ketika itu tampak di mata orang lain, sesuatu pemandangan yang gak baik. Dan itu muru'ah, merusak. Merusak kehormatan seorang. Seorang alim. Kemudian terlihat di pakaiannya ada ingus atau ini tentunya menjijikan dan nggak pantas. Makanya Rasul ajarkan untuk dipucat atau kemudian dilipat-lipat sehingga tidak terlihat. Agaklah. Dan muru'ah ini penting. Para ulama hadis sangat menjaga dan memperhatikannya, termasuk syarat bahkan riwayat bisa diterima dari seorang perawi ketika dia tidak melanggar khawarimul muru'ah, tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak kehormatannya, dan itu kembalinya kepada tempat dan masa berbeda satu dengan yang lain. Sesuatu yang orang memandangnya gak pantas seorang yang berwibawa, seorang yang dianggap saleh, orang alim, melakukan atau ada padanya hal-hal tersebut yang bisa merusak kehormatan dan kewibawaannya. Dari pakaiannya, dari gerak-geriknya, dan yang semisalnya. Makanya sebagian muhaddithin, seperti disebutkan dari Imam Syu'bah, meninggalkan riwayat, tidak mau ambil riwayat dari seorang perawi karena beliau jumpai perawi ini mengendarai burdun. Burdun itu binatang hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Dan dia kencang. Kalau sekarang ugal-ugalan gitu lah. Gak pantas dilihat seorang ahli hadis, seorang perawi yang membawa sunnah, melakukan hal yang semacam itu. Ditinggal riwayatnya oleh para ulama. dan yang semisal itu. Al-muhim, dalam hadis pengajaran bagaimana muru'ah itu untuk dijaga. Jangan merusak wibawamu, pakaianmu, perbuatan dan sikapmu dijaga agar kamu tetap terhormat dan dimuliakan oleh orang. Hadis pula mengajarkan agar orang itu bersih dalam penampilannya, sehingga orang tidak merasa jijik, tidak merasa risih dan kotor melihat dia, baik pada penampilannya maupun aromanya. Apalagi kalau dia tipe orang yang akan sering berhadapan dengan orang lain. Artinya orang akan datang kepadanya, bertatap muka, dekat bahkan, tercium darinya kalau itu aroma yang tidak sedap, orang akan risih, apa ini? Orang gak akan senang dekat dengannya. Atau begitu pula pakaiannya kotor, kumal, bau, dan semisalnya. Makanya dari bait-bait syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, Hassin fiya baka mastata'ta fa'innau zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Indahkan pakaianmu yang bagus semampumu. Ini sebatas kemampuanmu, tidak harus mahal tentunya, tapi itu pakaian terbersih yang kamu punya, pakaian yang terbaik yang kamu miliki. Karena dengan itu orang itu dimuliakan. Orang akan dihargai dari penampilannya. Terlihat ini orang sopan, orang berwibawa dan seterusnya. Al-Muhim itu penting. Karenanya Rasulullah SAW mencintai al-ud, minyak wangi, al-ud. Karena beliau selalu dekat dengan malaikat dalam ibadahnya. Beliau selalu dekat dengan para sahabatnya. Beliau menemui tamu-tamu, negara, utusan. Karena selalu dekat dengan orang, maka beliau pun ingin berpenampilan yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Asyhad di dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW marah ketika melihat ada ingus di kiblat, dan itu terlihat dari raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau marah karena ini hak Allah. Artinya yang dituntut seorang itu memuliakan dan menghormati Allah yang ada di hadapannya ketika sholat. Dimuliakan tempat tersebut, bukannya malah dinodai dengan ludah, ingus, dan semisalnya. Hadis pula memuliakan bagian kanan. Karena Rasul katakan sebelah kiri meludah, bukan sebelah kanan. Dimuliakan yang sebelah kanan ini, dihormati. Demikian dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang mulia, bagian kanan atau sebelah kanan itu lebih diutamakan dan dihormati. Hadis pula menunjukkan bahwa meludah atau mengeluarkan ingus di dalam sholat tidak membatalkan sholat walaupun itu lebih dari sekali. Dan ini meluruskan anggapan atau pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa suara di dalam sholat kalau itu sudah terdiri dari dua huruf maka membatalkan sholat. Dan itu gak benar. Definisi atau patokan yang mereka sebutkan minimalnya dua huruf. Kalau sudah keluar dua huruf dari suara seorang berarti batal sholatnya. Nah, orang meludah misalnya kan ada suaranya. Orang mau mengeluarkan slam mungkin karena dia batuk misalnya atau dia mau mengeluarkan imusnya berapa suara sudah. Kalau dilihat mungkin ada 3-4 huruf terdiri dari suara yang keluar tersebut. Maka ini gak benar. Karena inti yang dikehendaki pembicaraan, perkataan, dalam artian layaknya orang berbicara. Maka itu gak boleh. Walaupun itu hanya satu huruf, bahkan gak harus dua huruf. Dalam bahasa Arab, beberapa kata terdiri dari satu huruf dan sudah memiliki makna. Banyak. Kalau orang mengatakan dengan satu huruf, ti, of, ti, dari waqoyaki, jagalah, maknanya, jagalah. Satu huruf. Ini sudah perkataan. Kata kerja perintah. Ya batal sholatnya. Walaupun dengan satu huruf. Sehingga yang dikehendaki, yang dilarang di dalam sholat, perkataan layaknya orang berbicara satu dengan yang lain. Dalam pembicaraan mereka seperti sehari-hari. Itu yang dilarang di dalam sholat. Adapun sesuatu yang terpaksa dia lakukan, kalau tidak akan justru merusak kekhusyuan sholatnya, maka tidak mengapa, dan itu bukan perkataan. Seperti tadi, termasuk berdehem atau batuk. Berapa huruf juga itu suara keluar. Kita berapa kalau di pecah misalnya ada E, ada K, ada ada M, ada ini. Tapi kadang orang butuh, selama itu memang membutuhkan, misalnya gatal. Betul-betul memang gatal, bukan dibuat-buat. Memang gatal tenggorokannya, kalau dibiarkan akan dia sibuk mengurusi, menahan tenggorokan ini, hilang kekhusyuannya. Sesuatu yang dia terpaksa untuk melakukannya demi menjaga kekhusyuan sholatnya. Al-Muhim itu yang fuqaha sebutkan terkait hadis. Adapun kafarah penghapus dosa ini kalau orang meludah di masjid atau di kiblat adalah dafnuha. Dengan menguburkannya. Kalau itu tanah. Ini dikubur dengan tanah. Ditutupi dengan tanah yang lain. Dibersihkan. Dengan cara demikian. Makanya dalam riwayat Rasulullah katakan. Wa kafarotuha dafnuha. Kafarohnya untuk menghapus kesalahan itu. Dengan kamu kubur. Kamu tutupi, kamu huruf dengan tanah yang lain. Hadis demikian mengajarkan bahwa segala yang kotor yang tidak pantas itu dihindarkan dan dijauhkan dari tempat sholat. Rasul sendiri membersihkan dengan tangannya ingus tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian kalau di tanah ya dikubur, atau kalau itu bukan tanah ya dibersihkan dengan kain, tisu, atau yang semisalnya. Yang penting bersih dan hilang, tidak mengganggu pandangan orang yang sholat melihat sesuatu yang kotor di hadapan mereka. Hadis berarti pula mengajarkan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan masjid, tempat sholat terutama masjid, dijaga dari segala yang menodainya, dihindarkan dari segala yang merusak citra dan kesuciannya. Demikian bab ke-77 dibawakan oleh Nawawi. Intinya seorang mukmin dalam bab ini diajarkan untuk dia cemburu terhadap agamanya, untuk dia sakit hati, marah kalau syariat Allah dilanggar, ketika ajaran Allah, ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dilanggar. Tidak boleh orang itu diam, tidak boleh orang itu mentolilir, tidak dibenarkan dia untuk berbasa-basi terhadapnya. Pantas, bahkan harus dia marah karenanya. Karena bukan urusan pribadi dia yang tersinggung, bukan masalah duniawiyahnya, tetapi ini hak Allah dan syariat agamanya. Dan demikian riwayat asar dari para sahabat Rasul SAW. Sebagian dari mereka seperti Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an marah besar ketika mendengar sebagian orang membolehkan jual beli emas dengan perbedaan. Ini emas 1 gram ditukar dengan 1 gram setengah karena beda bentuk misalnya atau apa, riba. Disampaikan oleh beliau, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang ini mengatakan, anak pikir gak apa-apa bagi anak, ini kan bentuknya lebih bagus, perhiasan atau ini, sudah diolah ini, gak mungkin disamakan, ini lebih mahal. Sudah dikatakan itu dilarang, tetap saja dia langgar, marah, Ubadah. Sehingga dia katakan, demi Allah aku tidak ingin tinggal satu atap dengan orang yang menentang ajaran Rasul SAW. Tersinggung beliau, marah karena ajaran Rasul dilanggar sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, demikian mereka hormati, mereka junjung tinggi tuntunan-tuntunan mulia dari sunnah-sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita ketahui para sahabat lain seperti Abdullah bin Umar ketika mendengar menyampaikan bahwa Rasulullah mengatakan jangan kalian larang wanita kalau mau ke masjid walaupun rumahnya lebih baik untuk dia sholat. Salah satu anaknya namanya Bilal mengatakan, demi Allah kami akan larang. Karena memang masa itu masa fitnah, banyak peperangan, banyak ini. Kami akan larang putri-putri kami untuk keluar rumah untuk sholat di masjid. Kata Ibnu Umar, aku bilang ke kamu, Rasulullah katakan jangan larang wanita kalau mau ke masjid. Mereka mau sholat di masjid, jangan dilarang. Kemudian kamu benturkan, kamu katakan demi Allah akan kami larang. Ini kan gak sopan. Gak berakhlak kepada Rasul. Rasul bilang jangan dilarang, aku katakan melarang. Kata Ibnu Umar, demi Allah aku gak mau bicara sama kamu. Ini anaknya sendiri. Sampai disebutkan oleh Hafiz di riwayat, bahwa ini berkelanjutan sampai Ibnu Umar mau meninggal. Anaknya merasa salah, datang ke Ibnu Umar mau minta maaf. Datang ini istilahnya stor muka begitu, supaya dilihat ini anaknya begini. Ibnu Umar buang muka begini. Enggak mau melihat anaknya. Anaknya lari ke sini untuk tatap muka dengan Ibnu Umar melengos ke sini. Demikian sampai beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan itu pujian dan kehormatan bagi Abdullah bin Umar. Marahnya ketika ajaran Rasul SAW dilanggar. Padahal dalam keadaan kalau dilihat alasannya mungkin logis. Demi menjaga para wanita ini supaya tidak terfitnah. Semula kan bagus. Agar mereka terjaga kehormatannya, tidak terfitnah. Tapi ketika itu membentur secara langsung dengan sunnah Rasul, enggak terima Abdullah bin Umar, marah. Sakit hati beliau. Demikian seharusnya setiap mukmin cemburu dan harus sangat cemburu terhadap tuntunan Quran dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan itu paling tertinggi, paling termahal, paling berharga di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.